la la la la la la la la la la la la. Hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Sungguh aku tak bisa membuat Sudah sayang, terima kasih ya. Sudah nemenin kakak.